Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki suatu bab yang baru, di mana bab tersebut diberi judul oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai babu ma ja'a fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba, bab mengenai dalil-dalil yang datang mengenai ghurbatul Islam, keterasingan Islam, dan juga keutamaan orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, ya. Baik itu pada awal munculnya Islam ataupun pada akhir zaman, ya, di mana Islam kembali dalam keadaan asing pada akhir zaman. Kemudian kita sudah membacakan bagian awal dari syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, yang beliau menjelaskan bahwa memang pada awalnya Islam muncul dalam keadaan asing. Ya. Beliau, yaitu Rasulullah SAW, ketika itu berdakwah sendiri. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di antara para sahabat, terutama as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya, mulai satu persatu masuk ke dalam agama Islam, memenuhi dakwah atau mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling pertama adalah Abu Bakar dan juga Bilal. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, siapa yang mengikutimu dalam agama ini? Beliau menjawab, hurrun wa abadun. Seorang yang merdeka dan seorang budak. Seorang yang merdeka itu Abu Bakar, kemudian seorang budak yang dimaksud adalah Bilal, ya, saking sedikitnya kaum muslimin pada zaman tersebut, ya. Kemudian semakin bertambah kaum muslimin di Mekah, namun tetap mereka adalah orang-orang yang asing, orang-orang yang minoritas ketika bersama dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, maka baru di sana mulai, ya, kaum muslimin bertambah banyak dengan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di tengah-tengah bangsa Arab dan juga yang selain Arab, sehingga mulai banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Dan yang seperti ini ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yang ayatnya disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, yaitu surat Al-Fatih ayat yang ke-29, ya, menyebutkan permisalan para sahabat di dalam Injil. Allah berfirman, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'. Dan permisalan mereka yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Injil. Ya. Jadi ternyata para sahabat Nabi sudah disebutkan baik di dalam kitab Taurat, disebutkan dalam ayat ini sebelumnya. Kemudian setelah itu disebutkan pula permisalan mereka dalam Injil. Para sahabat sudah disebutkan di dalam kitab yang terdahulu. Permisalannya seperti zar'in, tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menjadi kuat dan semakin membesar, kemudian tegak di atas batangnya, dan membuat takjub orang yang menanam. Ya. Ini permisalan mereka. Ya. Seperti tanaman yang baru ditanam, kemudian keluar tunasnya, artinya pada asalnya, pada awalnya mereka sedikit dan lemah, kemudian makin bertambah banyak dan makin kuat. Itulah permisalan para sahabat ketika itu, sampai-sampai menjadikan orang yang melihat menjadi takjub dengan banyaknya dan kuatnya para sahabat. Ini permisalan mereka, para sahabat, para ghuraba di awal masa keislaman, yang pada awalnya mereka adalah ghuraba, kemudian ya, setelah banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk dalam Islam, ya, dengan kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Mekkah, ya, maka kaum muslimin menjadi banyak ketika itu dan menjadi kuat. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala akhraja syata'ahu. Lafaz di dalam ayat akhraja syata'ahu, qala ya'ni farakhahu. Yani maksud adalah farakhahu, tunasnya, mengeluarkan tunasnya. Ketika sudah ditanam, kita tahu, ya, bahwasanya biji setelah ditanam, maka akan mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, ya'ni qawwahu. Azarahu maksudnya adalah qawwahu, menguatkannya. Ya. Keluar tunas maka semakin kuat. Qala fazzar'atu idza farrakhat taqawwa. Maka tanaman yang ditanam apabila sudah mengeluarkan tunas maka akan semakin kuat. Yusbihu lil nabatati jid'un. Tumbuhan tersebut akan mulai memiliki batang, waghusun, dan kemudian ranting. Fataqawwa, kemudian bertambah kuat. Famin qasabatin wahidatin asbahat iddatu qasabat, atau asbahat iddata qasabatin mutajawiratin qawiyatin. Ya. Dari satu tangkai saja tanaman tersebut pada awalnya menjadi tangkai-tangkai yang banyak, yang saling berdampingan dan menjadi kuat. Ya. Ini keadaan tanaman ketika ditanam, ya, awalnya satu, kemudian muncul lagi di sebelahnya, kemudian muncul lagi di sebelahnya, berumpun menjadi kuat. Qala fastaghlaw. Mana fastaghlaw? Ay kana dha'ifan faqawiyya. Yaitu dahulu awalnya dhaif, lemah, faqawiyya, kemudian menjadi kuat, menjadi tebal batangnya, ya, menjadi tebal pula dahannya, menjadi kuat, yang awalnya hijau dan bisa dibengkokkan, ya, namun kemudian menjadi kuat dan keras, kokoh. Ini keadaan tumbuh-tumbuhan. Dan inilah permisalan para sahabat dalam Injil. Qala fastawa ala suqihi. Maka kemudian menjadi tegak di atas batangnya. Qala ay irtafa'a 'alayha, yaitu mulai meninggi di atas batangnya. Wasuq jam'u saqin wa hiyal qasabat, dan suq yang di dalam yang disebutkan di dalam ayat adalah jamak dari kata saq. Dan yang dimaksud adalah al-qasabat, batang-batang daripada tumbuhan tersebut. Qala hadza masalu sahabati radhiyallahu anhum. Inilah permisalan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Yaitu seperti tanaman yang mulai muncul tunasnya, kemudian menguat dan membesar, kemudian makin tinggi, makin tegak, makin kokoh. Inilah keadaan para sahabat, dan kita sudah mengetahui bahwasanya memang benar ini yang terjadi ya di dalam sejarah Islam. Dan ternyata itu sudah disebutkan kapan? Sebelum munculnya umat Islam, yaitu dalam kitab Injil. Qala yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihimul kuffar. Ya. Tanaman tersebut membuat takjub orang-orang yang menanam, untuk membuat marah dengan mereka orang-orang yang kafir. Ya. Qala yughidhu bis-sahabati al-kuffar. Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang kafir marah dengan adanya para sahabat. Yaitu orang-orang kafir ketika melihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai memiliki pengikut, mulai bertambah banyak, mulai bertambah kuat negeri Islam di Madinah, maka mereka menjadi marah. Yang awalnya mereka orang-orang Islam adalah orang-orang yang lemah. Sebelum berhijrah tertindas di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Namun ketika mereka telah hijrah, bertambah banyak orang yang masuk Islam, bertambah kuat negara Islam di Madinah, maka mereka menjadi marah dengan keadaan para sahabat tersebut. Qala wa min huna akhadha ba'dul ulama'i anna man yasubbus sahabata yakfur. Dan dari sini sebagian para ulama mengambil dalil bahwa orang yang mencela para sahabat maka dia telah kafir. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, liyaghidha bihimul kuffar, supaya Allah menjadikan orang-orang kafir marah dengan adanya mereka. Ya. Jadi siapa yang marah dengan adanya para sahabat? Orang-orang kafir. Maka orang-orang yang mencela para sahabat tidak lain adalah orang-orang yang memang jengkel dan marah dengan adanya para sahabat, dengan keadaan para sahabat. Maka sebagian ulama mengatakan mereka masuk dalam ayat ini. Mereka adalah kuffar. Ya. Ketika mereka jengkel, marah dengan sahabat sehingga mereka mencela para sahabat. Qalu atau qala hafizahullah, faqalu hadha dalilun ala anna man abghadha as-sahabata wa sabbahum wa tanaqqasahum annahu kafir. Maka mereka, sebagian para ulama itu mengatakan, ini adalah dalil bahwa orang yang membenci para sahabat dan mencela mereka dan menjelek-jelekkan mereka, sungguh dia telah kafir. Diambil dari ayat ini, terutama pada lafadz liyaghidha bihimul kuffar, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir marah dengan adanya para sahabat. Qala Syekh Shalal Fauzan, "Na'am, bada'a al-Islamu ghariban." Ya. Islam muncul dalam keadaan asing. Fa awwalu ma nasha'a al-Islam atau fa awwala ma nasha'a al-Islam kana ghariban. Maka pada awal munculnya Islam, dahulu Islam dalam keadaan asing. Wa fi akhir zaman ya'udu ghariban, dan pada akhir zaman akan kembali dalam keadaan asing. Wa yakunul mutamassikuna bihi ghuraba, dan orang-orang yang bertamasuk dengan Islam tersebut menjadi orang-orang yang asing. Misla ma kanu fi Makkah fi awwalil bi'tsah. Sebagaimana keadaan mereka, orang-orang yang berpegang dengan Islam tersebut, ketika awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ya. Dan inilah keadaan akhir zaman telah kita lihat di hadapan mata kita, ya. Bahwasanya al-mutamassik bid-din, orang yang berpegang dengan agama, sungguh sangat sedikit. Merekalah para ghuraba, orang-orang yang asing, yang nanti akan dibacakan atau dibawakan hadisnya oleh al-muallif mengenai fadlul ghuraba, keutamaan orang-orang yang asing, yaitu yang berpegang teguh dengan agama sehingga tidak sesuai dengan keadaan mayoritas manusia. Kemudian akan disebutkan perkataan al-muallif oleh Syekh Shalal Fauzan, qala wa qawluhu ta'ala, perkataan muallif dan firman Allah Ta'ala, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhaun al-ayah, dan kalaulah tidak ada pada generasi-generasi sebelum kalian orang-orang yang memiliki kebaikan yang kemudian melarang al-ayah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, falaula ma'nahu halla, kata laula, kalaulah tidak, ya, maknanya dalam ayat ini adalah halla, tidakkah, ya. Jadi sebetulnya pada asalnya maknanya ya berbeda, falaula, kalaulah tidak. Namun dalam ayat ini bermakna halla, tidakkah ada ya pada generasi-generasi sebelum kita, ya, sebelum umat Islam. Qala ay halla kana minal qurun, yaitu tidakkah ada dari al-qurun, generasi-generasi sebelum kalian. Yakni minal umami min qablikum, ya, yaitu dari umat-umat sebelum kalian, ya. Generasi-generasi yang dimaksud adalah generasi-generasi terdahulu yang bukan termasuk umat Islam, sebelum umat Islam. Qala lamma dzakara subhanahu halaka al-umami fi surati Hud, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan binasanya umat-umat dalam surat Hud. Jadi sebelumnya memang sudah disebutkan tentang binasanya umat-umat sebelum umat Islam, ya, pada surat Hud ini. Ya, kemudian dilanjutkan dengan ayat ini. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Tidakkah ada pada generasi-generasi sebelum kalian orang-orang yang baik yang melarang dari kerusakan di muka bumi? Ya. Fama halakat hadhil umam illa li'annaha lam yakun fiha man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, maka tidaklah umat-umat ini binasa, ya, kecuali dikarenakan tidak ada di tengah-tengah mereka orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini sebab mengapa umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu ketika di tengah-tengah mereka terjadi kemungkaran namun tidak ada yang mengingkari. Ya. Walaupun mungkin di sana ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu ini mungkar, ini tidak boleh, namun tidak diingkari. Maka akhirnya terjadilah kebinasaan, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan mereka tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi mungkar. Qala, disebutkan setelahnya lanjutan daripada ayat, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja di antara mereka yang kami selamatkan, ya, yaitu ada sedikit dari mereka yang masih melarang, ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat mereka, yaitu umat-umat yang terdahulu. Masih ada ya, sedikit di antara mereka. Ya. Dan oleh sebab itu mereka diselamatkan ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Akan disebutkan setelahnya oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala dalla hadza ala anna man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yanju idza ja'a al 'adzab. Ini menunjukkan bahwa seorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dia akan selamat apabila datang azab. Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Diambil dalilnya diantaranya dari ayat ini. Illa qalilan mimman anjayna minhum. Kecuali sedikit yang memang kami selamatkan diantara mereka. Berarti apa? Yang lain binasa. Ya. Yang sedikit ini selamat. Dan apa karakteristik orang yang selamat ini? Ya. Yang disebutkan setelahnya, mereka melarang dari kerusakan di muka bumi, ya. Karena disebutkan sebelumnya bahwasanya, ya, tidakkah ada pada generasi-generasi yang sebelum kalian orang-orang yang mau melarang dari perkara dari kerusakan di muka bumi, ya. Berarti orang-orang yang terdahulu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi selain dikatakan illa, kecuali, ya. Kecuali siapa? Tadi orang-orang yang sedikit yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Jadi karakteristik sifatnya orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana sifatnya? Melarang dari perkara kemungkaran. Melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka apa? Balasan bagi mereka di dunia, mereka selamat ketika datangnya azab. Ini pelajaran bagi kita, hendaknya kita bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang diantara keutamanya yaitu seseorang akan selamat ketika datangnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa datang dengan serta-merta. Ya, dengan tanpa ada peringatan sebelumnya. Ya. Maka apabila kita ingin selamat dari azab tersebut, diantaranya yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Qalau amma alladhi la ya'muru wa la yanha fa innahu yahlaku walau kana minas salihin. Adapun orang yang tidak memerintah dan tidak melarang, yaitu tidak memerintahkan yang ma'ruf dan tidak melarang dari yang mungkar, maka dia akan binasa walaupun dia termasuk dari kalangan orang-orang saleh. Artinya dia bukan orang yang melakukan kemungkaran, ya. Tapi dia tahu terjadinya kemungkaran di tengah-tengah masyarakatnya. Dia diam, tidak memerintah, tidak melarang, ya. Namun dia adalah seorang yang soleh, artinya tidak melakukan kemungkaran bersama mereka dan berusaha taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah dia selamat? Tidak. Dia termasuk orang yang binasa, ya. Dibinasakan, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Ya. Yang selamat siapa? Yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Qala lakin yab'athuhullah yawmal qiyamati ala niyatihi kama ja'a fil hadis. Akan tetapi nanti pada hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan, ya, sesuai dengan niatnya. Ya, sebagaimana yang datang di dalam hadis. Artinya dia bukan orang yang meniatkan perbuatan mungkar, maka dia tidak dibangkitkan bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, ya. Sebagaimana ini datang dalam hadis. Apa hadis yang dimaksud disebutkan di catatan kaki? Maksudnya hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-baita. Ada suatu pasukan yang memerangi al-bait. Apa ini maksud al-bait? Al-Ka'bah, Baitullah, diperangi, diserang, ya. Akan diserang, ini belum sampai ke Ka'bah, namun pasukan tersebut sudah menuju ke arah Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida minal ardi. sampai ketika mereka tiba di suatu tanah, ya, padang pasir yang luas, ya, di muka bumi. Khasafa bihim, Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka masuk, ya, ke dalam perut bumi. Qalat qultu, maka Musalamah berkata, ya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita al-mukraha minhum, ya, bagaimana keadaannya dengan orang yang mukrah, terpaksa di antara mereka? Jadi mungkin saja ada orang yang dipaksa, ayo keluar. Kalau enggak keluar, ya, kamu saya siksa. Akhirnya terpaksa keluar, ya, ikut berperang, padahal dia tidak ingin memerangi Ka'bah, ya. Namun kemudian karena dipaksa, ya sudah, ikut keluar berperang, ya, bersama pasukan yang melakukan kemungkaran yang besar ini. Kemungkaran yang besar yaitu apa? Ingin memerangi Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah, ya. Bagaimana keadaan orang yang mukrah di antara mereka, wahai Rasulullah? Ini pertanyaannya Ummu Salamah. Qala yub'atsu 'ala niyyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Ya, niatnya karena memang dia sebetulnya tidak ingin memerangi Ka'bah, ya. Tapi karena terpaksa untuk menyelamatkan dirinya, ya, dari siksaan, maka dia pun keluar, ya, bersama pasukan tersebut, kemudian ikut binasa, ditenggelamkan di dalam padang pasir, di tengah padang pasir, ya, mendapatkan azab di dunia. Namun ketika di akhirat nanti apa? Dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, ya. Tidak dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang melakukan kezaliman tadi, pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Naam. Qala fa idza waqa'a al-'adzabu la yanju illa alladziina ya'muruuna bil ma'ruf. Kembali kepada perkataan Syekh Shalal Fauzan. Apabila telah terjadi azab, tidak akan selamat kecuali orang yang melakukan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Fa qawluhu qalilan, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala qalilan di dalam ayat, illa qalilan, kecuali sedikit, ya, ha'ulai humul ghuraba, mereka itulah orang-orang asing. Hadza wajhu siyaqil musannif lil ayati fi ghurbatil islam, inilah sisi mengapa musannif rahimahullahu ta'ala membawakan ayat ini dalam pembahasan mengenai keterasingan Islam. Yaitu ternyata memang keterasingan itu bukan hanya ada pada umat Islam, pada umat-umat yang terdahulu pun, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan melarang dari perkara-perkara kemungkaran itu sedikit, ya. Demikian pula tidak terlepas dari sunnatullah tersebut keadaan umat kita ini, umat Islam, ya, bahwasanya ternyata memang orang-orang yang berpegang teguh dengan agama itu sedikit. Oleh karena itu dibawakan ayat ini oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan membacakan apa yang disebutkan oleh al-muallif berupa hadis-hadis, karena yang kemarin al-muallif sudah menyebutkan satu ayat yang baru saja kita sebutkan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan. Kemudian disebutkan setelahnya satu hadis dengan beberapa riwayatnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi, dan ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali sebagaimana permulaannya, yaitu menjadi asing kembali. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing. Tuba, nanti akan datang penjelasannya apa ini maksud dengan tuba, yang seringkali diterjemahkan yaitu beruntunglah atau keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Qala rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa rawahu Ahmadu min hadithi Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula hadis ini oleh Al-Imam Ahmad dari hadith Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan di dalam hadis ini adalah qila manil ghuraba, dikatakan, yaitu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu al-ghuraba? Qala an-nuzza'u min al-qabail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, an-nuzza', orang-orang yang terasing dari kabilah-kabilah yang ada, ya, orang-orang yang yaitu tercabut dari keluarga-keluarga mereka, berada di tempat yang jauh. Nah, namun hadis ini dan riwayat ini adalah riwayat yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, mereka adalah orang-orang yang soleh dalam keadaan manusia sudah rusak, ya, masih berada dalam keadaan baik padahal orang-orang di sekitarnya sudah rusak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Al-Imam Ahmad, ya, dalam zawaidnya terhadap kitab Al-Musnad, itu Musnad Al-Imam Ahmad. Kemudian qala wa rawahu Ahmadu min tariqi Sa'd ibn Abi Waqqas, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari jalannya sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa fihi fatuba yawma idzin al-ghuraba idza fasada an-nas. Maka keberuntunganlah pada hari itu bagi orang-orang yang asing apabila manusia telah rusak. Nah, ini juga hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh sebagian ulama. Qala Walid Tirmidzi, sekarang riwayatnya Imam At-Tirmidzi, ya. Sudah disebutkan beberapa riwayat. Yang pertama adalah sahih riwayat Muslim, kemudian riwayat yang kedua riwayat Imam Ahmad, An-Nuzza'u min al-Qaba'il ini dhaif. Kemudian yang selanjutnya riwayat dari Abdullah ibn Al-Imam Ahmad adalah riwayat yang sahih. 6. Kemudian yang keempat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir adalah riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Walid Tirmidzi min hadithi Katsir ibn Abdullah an abihi an jaddih, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadisnya Katsir ibn Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya, ya, diriwayatkan oleh Katsir ibn Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya. 6. Fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, maka keberuntungan bagi orang-orang asing yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku, ya. Jadi sifatnya memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia, ya, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadis ini juga atau riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, ya. Riwayat yang dhaif. Jadi yang sahih adalah yang tentu saja yang pertama riwayatnya Imam Muslim, kemudian juga yang ketiga dan keempat. Adapun yang kedua dan kelima, ya, yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala adalah riwayat yang dhaif. 6. Kemudian di syarah hadis ini oleh al-Imam atau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, Nah, namun insya Allah akan kita baca syarahnya pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.